الحمد لله الذي جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Adab dan kiat dalam menggapai ilmu, dan ini masih di masalah faktor-faktor penghalang dalam menuntut ilmu. Sekarang ada permasalahan putus asa dan rendah diri. Putus asa dan rendah diri. Dikatakan di sini, wahai para penuntut ilmu, saya, anda, Syekhul Islam, Ibnu Taimiyah, Imam Bukhari, Ibnu Hajar, Al-Asqalani rahimahumullah jami'an, dan semua para ulama itu, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, coba bikin ini Pak Nawawi. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia diterima aja antum jawab. Jawab di luar atau di situ orang? Pak Nawawi di situ mungkin. Semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah taala, Allah wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Yang digarisbawahi di sini adalah la ta'lamuna syai'anya itu, dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibumu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, luar biasa, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Ini berarti menafikan adanya ilmu, ya. Dan ilmu itu tempatnya di akal. Oleh karena itu, orang yang baru lahir belum bisa disebut berakal, dan dia baru akalnya semakin, atau akalnya baru dianggap mu'tabar dalam syariat Islam ketika sudah baligh. Nah, memang anak kecil punya akal, tetapi belum begitu mencukupi untuk dibebani syariat Allah. Dan ilmu itu adalah tempat di, bertempatkan di akal. Jadi seseorang dikeluarkan dari perut ibunya dalam keadaan akalnya itu belum dipenuhi akan ilmu, ya. Memang sudah dimodalkan akal untuk belajar, dan makanya dia meraut terus ilmunya sampai akalnya matang sampai usia 40 tahun. Semua kondisi kita sama ketika kita lahir, ana dengan antum. Adapun urusan takdir, nasib dan seterusnya itu berbeda, ya. Tetapi ada kesamaan di sini, dan kesamaan itu tidak melazimkan kesamaan derajat. Kesamaan keadaan ketika lahir tidak melazimkan kesamaan derajat di kemudian hari. Ya. Ada apa Nawi apa? Hah? Ada, udah mau sini. Antum tadi nanti terimain ya. Antum terimain nanti Pak Ulmi sini, bilang anak lagi ngajar. Ayo. Kemudian waja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah taala memberimu pendengaran, as-sam'. Baik, wasilah ilmu pertama adalah as-sam'. Makanya berkali-kali dalam Al-Qur'an as-sam' wal absara wal afidah. Wasilah ilmu yang pertama itu sam'. Kita lihat anak bayi ketika antum lahir, ke istri antum lahiran, bayi antum itu tidak bisa melihat. Ya, jadi wasilah ilmu pertama sam'nya dia. Maka lebih sulit kalau ternyata na'udzubillah bayi terlahir tidak bisa mendengar, na'udzubillah. Dan itu sangat jarang. Ya. Kalau kita tidak bilang tidak ada, walaupun salawatullah. Jadi as-sam' itu wasilah ilmu yang pertama. Dan bahkan wasilah ilmu yang paling kuat itu as-sam'. Wasilah ilmu yang paling kuat adalah sam'. Oleh karena itu antum dalam menghafal itu sangat memerlukan sama, ya. Dia wasilah ilmu yang paling kuat. Bahkan seseorang mujarrad as-sama, hanya mendengar saja dia bisa hafal, asal mendengar berulang-ulang, ya. Tapi kalau misalnya orang menghafal tanpa sama melainkan sekadar basar, potensi salahnya besar. Dia sekadar baca, iya, yang penting hafalin gitu. Dia enggak pernah mendengar qiraah siapa, enggak pernah mendengar. Maka potensi salahnya besar. Begitu kan? Jadi wasilah ilmu yang terbesar dan paling pertama sama. Oleh karena itu jangan kita meremehkan misal majelis ta'lim, dan jangan kita hanya membaca saja tanpa pernah menyimak ilmu. Sebaiknya tentu adalah menggabungkan sama' dan juga basar. Sama' dan juga basar. Terlebih kalau dalam menghafal atau belajar bahasa Arab, sama' dan basar ketika terintegrasi, keduanya berkolaborasi, maka menghasilkan ya pemahaman atau pendalaman yang jauh lebih besar, jauh lebih signifikan dibandingkan hanya mengandalkan salah satu dari sama' atau basar. Oleh karena itu orang-orang yang mengkaji kitab sambil bawa kitab itu memiliki pengalaman dan mauqif yang berbeda. Pengalaman dalam mengintegrasikan sama' dan basarnya, dan pendirian mauqif dalam menuntut ilmu yang berbeda dibandingkan dengan orang yang sekadar sama' saja, mendengar saja. Basarnya memang basarnya ke ustaz, tetapi ustaz bukanlah materi. Begitu kan? Oleh karena itu kita tidak bisa menafikan manfaat dari orang-orang yang belajar online, baik melalui YouTube atau rekaman atau bagaimanalah. Dia mendengarkan kajian ustaznya sambil membuka kitab yang dikaji dan menulis, mencatat. Ini betul-betul mengintegrasikan sama' dan basar. Skill sama' ada, skill basar ada. Mendengar dengan seksama dan melihat dengan fokus. Itu ketika antum bisa menyempurnakan kedua skill ini, masya Allah. Kemudian setelah itu, ya, ada skill berikutnya yaitu menulis. Menulis itu nanti. Ya. Jadi mendengar dulu, melihat, menulis, kemudian berbicara atau berbicara kemudian menulis. Empat skill ini kalau antum kuasai, masya Allah. Jika antum ingin mutqin dalam menghafal Quran, ya mungkin ada cara beda-beda orang. Sama dengerin sambil membaca ayat atau melihat ayat yang mau antum hafal, ya, mendengar sambil melihat ayat yang mau antum hafal. Taib. Kalau antum mau lebih mantap lagi, tentu apa? Antum ucapkan. Mau lebih patut lagi, antum ingat tempat-tempat ayat itu dan antum tulis di kertas. Itu sempurna sekali itu nanti, insya Allah. Kalau mau ya. Tapi pada kulihal di sini sama' dan basar nanti akan masuk info dan melalui sama' dan basar itu ke afidah. Ya, ke afidah, ke fuad. Fuad itu step berikutnya nanti. Kata kalau misalnya info tersebut sudah sampai ke afidah, maka insyaallah lebih bisa tuh. Nah, jadi ketika kita menghafal, orang yang menghafal dengan memahami itu lebih cepat jauh dibandingkan orang yang menghafal sekadar mengulang-ulang. Ya. Di sini orang yang menghafal sekadar dengan masya Allah, ana dikasih amplop sama Abu Hasik, masya Allah ini luar biasa Abu Hasiknya. Kalau bisa tiap pengajian di sini antum kasih. Ana ulangi tadi ya, sampai mana tadi? Sampai mana terakhir kita? Hah? Ah, afidah ya, afidah. Apa yang anak omongin tadi? Enggak. Orang yang menghafal dengan memahami itu berarti apa yang mau dihafal sampai ke hati. Maka itu lebih mudah jauh dibandingkan orang yang menghafalin tapi hatinya itu enggak tahu apa yang dihafalin. Maka metodologi anak dalam menghafal adalah anak memahami apa yang anak hafal. Ketika anda sudah paham, maka sangat-sangat mudah dalam mengumpulkan sesuatu yang masih tercerai-berai. Sangat mudah insya Allah. Begitu. Bahkan sampai kadang-kadang anda menghafal suatu ayat yang memang agak susah, anda membuka kitab I'rab, anda membuka kitab tafsir. Anda membuka kitab tafsir Ar-Razi, penjelasannya gimana. Ya, memang itu berat bagi sebagian orang, tapi bagi orang yang sudah mengenal metodologi ini, maksudnya orang yang sudah merasakan lezatnya metodologi seperti ini, maka hal seperti ini ringan insya Allah. Kenapa disebut lezat? Karena antum telah merasakan keindahannya sebelum antum menghafalnya Al-Quran. Antum merasakan keindahan Al-Quran sebelum antum menghafal Qurannya dengan cara membaca dulu tafsirnya, pahami dulu. Maka ketika antum setelah mengetahui keindahannya, itu lebih mudah untuk membuat hati antum terasuki lafal-lafal tersebut sampai hafal paten insyaAllah. Begitu. Kemudian nanti dibantu dengan murojaah. Dan setiap antum murojaah, antum masih menemukan makna-makna itu di hati antum. Berbeda loh dengan orang yang menghafal tanpa memahami. Mungkin bisa jadi dia mutkin karena kecerdasannya, karena murojaahnya, tetapi dia tidak pakai hati. Mengeluarkan suara itu enggak pakai hati. Ya. Kita mendapatkan bedanya orang syekh atau ustaz yang membaca dibandingkan dengan talib biasa yang membaca. Padahal ustaznya nadanya biasa dan talib ini nadanya meliuk-liuk. Tapi kita rasakan bagi yang punya ilmu dirasakan beda. Enggak tahu apa. Maksudnya bagaimana kok bisa tertransfer ke benak kita perbedaan tersebut. Tapi yang pasti perbedaan tersebut disebabkan perbedaan kualitas ilmu terhadap ayat tersebut. Maka antum jadilah orang yang menghafal dengan bukan sekadar kualitas patennya hafalan, tetapi kualitas pengilmuan terhadap apa yang antum hafal. Hafalan tersebut udah sampai ke hati sebelum antum hafal. Maka itu insya Allah lebih baik. Dan untuk murojaah ketika antum lupa itu juga lebih cepat. Lebih cepat insya Allah. Ya, ilmu yang dimaksud pemahaman tentang ayat ini, tafsiran, bahkan sampai mungkin kalau bisa i'rabnya antum pahami. Kalau sampai begitu memang itu letih bagi orang yang pemula, tapi bagi yang sudah terbiasa menikmati kelezatan ini, hal seperti ini justru menjadi candu. Ketika antum misalnya sudah paham ayat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, simple. Ya, simple. Antum sudah hafal, sudah paham ayat ini. Maka untuk menghafalkannya lebih mudah insyaallah. Karena sudah paham dan sudah menikmati kelezatan itu. Ketika antum mengulang, hanya mungkin dua kali mengulang, hafal langsung. Kalau anda seperti itu ya, walaupun ya tentu butuh murojaah, karena hafalan tanpa murojaah pasti lupa. Ya. Nah, sangat mudah. Antum telah menikmati kelezatan itu di hati, sehingga hati antum akan merasakan adanya syauq, adanya kerinduan, tertagih untuk lidah antum mengucapkan itu lagi. Ya begitu. Coba antum coba sekali aja buka apa pakai metodologi ini. Eksperimen aja. Ayat apa misalnya? Satu ayat dulu aja atau dua ayat dulu aja di salah satu surat yang pertengahan Al-Qur'an. Karena kalau akhir Al-Qur'an kayak Qul Huwallahu Ahad, ana yakin enggak antum sudah hafal. Atau awal surat Musal Al-Baqarah yang awal-awal udah hafal. Pertengahan lah, misal apalah? Misal surat apalah? Dua ayat aja misalnya. Antum kan antum juga belajar bahasa Arab. Ini sangat membantu belajar bahasa Arab. Kemudian antum pahami ayat itu, buka tafsir, antum pahami setiap kata ini maknanya ini. Ya. Dan antum imani, jangan cuman pahami doang. Antum resapi betul-betul ini kalam Allah ini luar biasa gitu. Antum agungkan ayat tersebut. Ya. Dengan adanya perasaan sampai ke hati itu, Al-Quran telah sampai ke hati antum keindahannya, walaupun penghafalannya belum. Nah, ketika sudah sampai di hati itu keindahannya dan perasaan antum kena dengan ayat ini, antum akan merasakan ingin menghafalnya betul-betul. Iya, begitu. Bahkan orang yang lagi direnung kesedihan, dia tetap bisa menghafal. Betapa banyaknya orang yang menghafal tapi gak pakai pemahaman, itu ketika lagi gak mood, udah gak bisa ngapalin. Lagi bad mood gak bisa ngapalin, gak bisa. Mampet. Kenapa? Belum sampai ke Al-Quran di sini. Gak nyampe. Indahnya gak nyampe. Coba kalau keindahannya nyampe ke sini, itu bahkan antum gak begitu mengeluarkan effort menghafal, tetap hati itu pengen ngafalin. Akhirnya dengan mudah masuk. Ya begitu kan? Jadi hati kalau ketika lunak, maka dia akan mudah menerima. Tapi kalau hati itu ketika keras, ya dia akan menolak. Orang yang sedih itu sedang keras hatinya. Banyak orang sedang sedih, mereka gak sadar sedang keras hatinya. Seandainya dilunakkan dengan mengimani ayat-ayat Allah, maka akan mudah sekali masuk itu pemaknaan dan tadabur. Dan akhirnya keluar solusinya. Begitu ya. Taib. Maka jangan putus asa. Jangan putus asa. Orang yang betul-betul sampai keindahan Al-Quran ke hatinya, dia tidak akan putus asa dalam menghafal ayat Allah. Masalah banyak atau tidaknya itu relatif, ikhwan. Antum gak dipaksa untuk menghafal semua Al-Quran. Menghafal Al-Quran itu sunnah, menjaga wajib. Antum gak dipaksa untuk hafal banyak-banyak, gak dipaksa. Tetapi ketika hati antum mudah tertambat dengan keindahan Al-Quran, maksa gak maksa, antum akan senang menghafal Al-Quran, yakin. Insya Allah, ya. Tapi kita semua termasuk dalam ayat ini, karena ayat ini menjelaskan bahwa semua manusia ditakdirkan seperti itu. Yaitu aslinya jahil semua manusia. Termasuk juga di dalamnya para nabi dan rasul alaihi salatu wasalam. Terlahir tidak tahu apa-apa, sama seperti kita. Cuman kemudian Allah muliakan, ya. Juga para sahabat nabi yang mulia, yang mereka merupakan pelopor kebaikan. Maka ayat ini mencakup kita semua. Oleh karenanya, jangan sekalipun Anda meremehkan suatu kebaikan, walaupun walau sekecil apapun. Ya. Dan jangan sekalipun merendahkan diri Anda sendiri, jangan. Ya. Antum misalnya Syekh Putra Fadilah, ya, antum ada muskilah, ada masalah, kemudian mungkin dari segi intelijensa, ya, kepintaran mungkin tidak seperti teman-temannya, ya, misalnya. Maka antum jangan merendahkan diri. Maksudnya merendahkan diri di sini, jangan antum berputus asa seolah-olah tidak ada manfaatnya belajarnya antum. Enggak. Karena asal dari belajar itu tujuannya untuk ibadah. Maka seseorang kalaupun gagal, ketahuilah bagi Allah belum tentu dia gagal. Tapi orang yang gagal adalah orang yang tidak bisa istiqomah itu, walaupun pintar. Adapun kalau orang standar biasa aja tapi dia istiqomah, maka di sisi Allah ada ganjaran dengan istiqomahnya dia. Iya. Wa allau istaqamu 'ala thariqatil asqainahum ma'an ghadaqo. Kalau seandainya mereka istiqomah, apakah dituntut dengan istiqomah itu antum berhasil, dunia antum dapat duit banyak? Enggak dituntut itu. Yang dituntut adalah istiqomah secara zat, yaitu konsistensinya. Adapun kuantitas itu, sebenarnya kuantitas itu hasil. Hasil itu adalah murni hidayah dan juga pemberian dari Allah Ta'ala. Adapun istiqomah, kita harus berikhtiar untuk memupuk dan konsisten. Urusan hasil Allah Ta'ala yang menentukan. Dan hasil duniawi itu gak seberapa dengan hasil antum nanti di akhirat. Oleh karena itu sebenarnya gak ada orang muslim itu gak boleh rendah diri, kecuali di hadapan Allah. Adapun rendah diri terhadap ilmu, zuhud terhadap ilmu, ini hanyalah kelakuan orang-orang yang memang asli malas. Ya, tapi mentalbiskan perkara dengan zuhud, ya. Atau mencukupkan takut tidak bisa beramal. Enggak juga, enggak gitu. Afwan, ana enggak mau ikut kajian lagi. Kenapa? Kalau ana ikut kajian ana enggak bisa beramal, nanti udah kebanyakan ilmu, takutnya enggak diamalin semuanya. Enggak gitu kan? Prinsip kita enggak gitu. Prinsip kita tuh istiqomah, banyak enggak banyak istiqomah dulu. Gitu kan? Maka kalau misalnya antum merasa hafal antum agak susah atau memahami nahwu kok kayaknya aduh susah banget gitu kan. Maka walaupun memang antum akui rendahnya kapasitas antum, tetapi pengakuan itu tidak membolehkan antum untuk berhenti. Pengakuan itu hanyalah pengakuan, ya, bisa jadi dengan kita mengakui kekurangan diri kita, terpacu kita. Atau bisa jadi dengan mengakui kekurangan diri kita, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang matlub, itu yang dicari dari ilmu, yaitu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang dia Allah berikan sulit menghafal ayat-ayat misalnya, dan banyak orang seperti itu, ya, qadarullah. Mungkin karena maksiat atau karena kapasitasnya memang belum memadai. Ya, kemudian ketika dia memahami susahnya menghafal, dia kemudian semakin dekat sama Allah. Justru itulah yang matlub itu. Justru itulah yang diinginkan, yaitu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang semakin dekat pada Allah, dia tidak akan putus asa. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Ibrahim, qala wa may yaqnatu min rahmat rabbih illa dhalun. Dan tidaklah ada yang putus asa terhadap rahmat Allah kecuali orang-orang yang menyimpang, sesat. Maka ketika antum merasakan putus asa, di situ antum telah menyimpang dari siratul mustaqim. Orang yang putus asa tidak akan bisa menempuh siratul mustaqim. Tapi orang yang memiliki roja kepada Allah Ta'ala dengan tinggi dan rasa takut yang benar, dan cinta kepada Allah, dia tidak akan putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jikapun dia mengerti dia ada kekurangan di poin hafalan, maka dia menjadikannya itu ibadah dan ujian, dan dia mencari ridho Allah dari itu. Orang yang mencari ridho manusia dari hafalannya, dia akan putus asa suatu saat nanti. Ketika manusia sudah tidak respect sama dia, tidak suka sama dia, tidak menghargai dia, maka dia akan meninggalkan amalan tersebut. Tapi kalau misalnya antum betul-betul ya istiqamah lillahi ta'ala, orang mau bilang apa kek, orang mau bilang hafalan antum sedikit, yang penting antum istiqomah, udah. Gitu kan? Begitu. Baik. Jangan sekalipun Anda meremehkan suatu kebaikan sekecil apapun. Jangan sekalipun merendahkan diri Anda sendiri. Jangan. Antum thullabul ilm, antum memiliki izzah. Walaupun mungkin memang ada kesulitan dalam menuntut ilmu, tapi antum punya izzah. Izzah antum di ketakwaan, di istiqomah, di keyakinan antum, di kesabaran antum, itu izzah antum. Dan dalam waktu yang bersamaan, jangan pula Anda menganggap diri Anda suci, yaitu bersih dari maksiat, bersih dari kotoran. Ingat masa lalu antum, gitu kan? Ya, atau mungkin ingat dosa antum hari ini. Kalau kita sedang dalam keadaan ujub atau senang dengan prestasi diri kita, hendaklah ketika itu kita melihat ke kemaksiatan kita, ya, atau kesalahan kita. Anda punya beberapa kesalahan dalam menyampaikan ilmu yang Anda ingat sampai sekarang, tapi Anda gak mau ngomongin. Kadang-kadang pas lagi di masjid atau lagi sholat, Anda teringat itu tuh langsung lemas Anda. Lemas gitu, ya Allah. Sehebat-hebatnya Anda, apapun itu, ketika mengingat kesalahan itu, keburukan itu, bahkan kadang-kadang keburukan itu di depan manusia, di depan orang-orang, itu langsung lemas rasanya, pengen minta ampun aja gitu. Kayak seolah-olah amalan baik kita selama ini tuh langsung lebur gitu aja ketika kita melihat bahwasanya kita punya masa lalu yang suram. Tapi ini bukan dalam rangka putus asa, bukan. Ini dalam rangka tazkiyatun nafs, yaitu mengoreksi diri kita sendiri. Bahwasanya setinggi apapun amalan kita, toh kita juga tetap hamba Allah yang juga posisi hamba yang memiliki kekurangan. Sementara Anda tahu bahwa diri Anda tidak pantas menyandang hal itu. Beberapa kali Anda sampaikan ke jemaah, pernah di Masjid Hijau, bahwasanya seandainya tidak ada motivasi untuk mengajar, dan Anda mengingat kesalahan masa lalu Anda, kekurangan Anda, dan kesalahan-kesalahan Anda, maka pengen rasanya malah mengasingkan diri, gak ngajar, gak apa, pengen beribadah aja sendirian. Tapi ternyata itu ya bisa jadi bisikan syaitan. Ya. Kita kadang enggak pantas disebut ustaz misalnya. Kalau mengingat apa? Kesalahan dan dosa kita. Siapapun alim atau ustaz, kalau dan insyaallah asatidzah ketika mereka bermuhasabah masing-masing, ya, enggak beramai-ramai, masing-masing. Itu mungkin masing-masing akan berpikir, saya ini sebenarnya enggak pantas orang agungkan, enggak pantas orang sebut anak ustaz. Kenapa? Karena mukasir, banyak kesalahan. Ya mungkin udah tertaubatkan, tapi tetap aja yang namanya ingat kesalahan kan, ingat maksiat masa lalu kan, iya. Yang Allah tutupi kan, dari terhijabkan dari mata-mata murid. Seandainya kalau itu hijab dibuka oleh Allah gimana? Malu nggak kira-kira ustadz? Malu. Coba ketika kita mengingat tuh masa-masa itu lemes, ya. Yeah. Tapi kelemasan itu jangan menjadikan kita terpuruk putus asa, udahlah saya enggak mau berdiri lagi, jangan, enggak boleh itu. Karena kunut min rahmatillah, putus asa terhadap rahmat Allah itu termasuk dosa besar. Dan itu termasuk bagian dari bisikan syaitan. Jadi hati-hati. Kekurangan antum bukan untuk menjadi momok terbesar antum, bukan. Kekurangan antum bukan untuk menjadi momok terbesar antum. Kekurangan antum justru menjadi modal dekatnya antum kepada Allah insyaallah. Kelebihan antum bukan untuk menjadi kebanggaan antum, tapi kelebihan antum untuk menjadi momentum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Maka janganlah Anda menggunakan pakaian yang lebih besar dari ukuran Anda. Begitu. Ya, putra fadilah, ya. Antum kan M. Jangan pakai SL. Kenapa? Diketawain orang. Pakai baju gombrong hip hop, ya. Ya, jadi seseorang hendaklah memakai baju yang pantas buat dia. Baik pantas secara ukuran atau pantas dengan uang jajan, ya. Begitu. Dan kalau misalnya dia memang berbaju dengan baju sederhana, maka berhati-hatilah dengan bisikan syaitan. Karena kadang-kadang syaitan membisikkan kita untuk tampil atau bertindak sederhana, tapi supaya dianggap oleh orang-orang kita itu lihat tuh dia zuhud, dia sederhana gitu. Merendah untuk meninggi itu hati-hati. Merendah untuk meninggi itu berbahaya juga. Dan bahkan merendah untuk meninggi itu semua orang menganggap antum hasan, tapi sebenarnya antum sayyi. Hati-hati itu. Ketika orang melihat antum sebagai orang yang sayu matanya. Sayu kayak gimana? Sayu matanya gimana? Ya, kayak sayu itu kayak lemah, lembut gitu. Gimana kabar antum? Masya Allah. Abu Khalid reaksi gimana? Motor antum gimana? Masya Allah. Khalid, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Ya. Tapi ada niatan dengan sayu matanya supaya dikira, tuh orang tuh zuhud, orang tuh teduh dia, pengen bagus sama dia. Sebagaimana Ibnu Jauzi kan sering mengkritik, dan sering anda bilang ini. Ibnu Jauzi sering mengkritik orang-orang yang pura-pura miskin, pura-pura fakir. Tapi sebenarnya hatinya itu seperti Fir'aun, mencari dunia dari itu. Pakai pakaian mencelong-mencelong atau ditambel-tambel. Ya, pakaian-pakaian yang pakaian merupakan pakaian orang miskin lah gitu. Tapi ternyata di situ diinginkan apa? Mengemis atau menunggu pemberian orang. Ya. Dahulu kala ahlul Yaman, kata Ibnu Abbas, penduduk Yaman ketika mereka mau berhaji, mereka enggak bawa bekal. Ya. Mereka enggak bawa bekal. Pas ditanya sama orang-orang, "Lo kok enggak bawa bekal? Kenapa enggak bawa bekal?" Mereka bilang, "Kami adalah orang-orang yang mutawakkilun 'ala Allah." Kami bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika mereka sampai di Mekah, mereka saling meminta-minta. Tawakal. Hati-hati dengan kesederhanaan yang dibuat-buat, tapi juga hati-hati juga dengan keglamoritas yang memang menipu daya, memberi tipu daya. Ya begitu ya. Jadi ukurlah pakaian baju antum. Ya. Celana cingkrang, ya. Ukurin. Kalau pendek ya jangan pakai yang panjang banget. Ntar jadi isbal juga. Tapi ini celana cingkrang Ustaz. Tapi antum isbal. Antum pendek. Pakai celana cingkrang buat yang orang panjang. Tetap aja isbal jadinya, kan? Begitu. Jadi ukurlah ya sesuai dengan bagaimana antum. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ala alihi.